Karena Said Ali Zainal Abidin rumakno tenan terus gak ngersakno politik, beliau ahli ibadah. Jadi jenenge ya ahli tok. Karena beliau satu hari salat 1000 rakaat, salat 1000 rakaat. Terus diarani Sayyidus Sajjad, apa? Sayyidus Sajjad, ketuane wong sing ahli sujud. Nah, karena beliau selalu begitu terus digelari Zainal Abidin, apa? Jadi bapakese wong sing ahli ibadah. Nah, diarani ahli Zainal Abidin. Nah, jadi Zainal Abidin mboten jeneng, apa? Gelar, apa? Gelar yang karena fakta, apa? Sesuai kangkang jenenge Zainul Abidin, tapi mancan mulai cilik dijenakno iku ora usah ana faktane napa. Dadi jeneng loro, ana jeneng mergo fakta kaya Said Ali mau diarani Zainul Abidin mergo fakta. Ana jeneng iku mulai lahir jenakno ngono wae engke-engkean ben gaya napa terus jenakno Zainal Abidin. Paham ya, dadi kan gak mungkin orang sehebat ini kemudian tidak mujtahid, apa kemudian tidak mujtahid. Nah, karena Sayyid Ali itu dididik Sayyid Hasan, di mana sudah kita ketahui Sayyid Hasan suka damai, apa suka damai. Maka Sayyid Ali itu menjelma sebagai Hasan. Jadi beliau nyuwun sewu tidak seperti Husain. Jadi itu hibate. Jadi intinya meskipun Sayyid Husain itu ibadah itu iqamatul haq, ya tentu semuanya baik ya. Ibadah Sayyid Husain itu iqamatul haq apapun resikonya, nggih. Jadi Sayyid Husain itu orang yang paling fanatik iqamatul haq apapun resikonya. Sayyid Hasan walian. Wis pokoke barang hak iki ora usah fanatik teman-teman, nak pancen iku berakibat safkut dima mengalirkan darah. Ya bodoh bener ya, saya ulang lagi Sayyid Hasan itu rapati fanatik pokoke iqamatul haq utama hak fil khilafah napa? Fil khilafah sementing apa? Ora ana safkut dima, ora ana pertumpahan darah. Sehingga beliau Sayyid Hasan ya pemerintahan tiga nama Muawiyah, sus barang dunia wae sementing Islam ora perang. Nah, Sayyid Ali karena dididik Sayyid Hasan 10 tahun, dididik apa ya mau setahun, maka beliau terbentuk oleh madhabnya Sayyid Hasan. Ibadah Sayyid Muhammad wa ma amil Hasan asrota awam wa ma abihi mu sanatan. Unik kan? Jadi artinya gini ya, terbentuknya wataknya Sayyid Ali Zainal Abidin malah terbentuk oleh Sayyid Hasan, oleh Pak D-nya. Makanya Sayyid Ali enggak ada sejarah beliau ikut politik, ikut perang. Karena terbentuk insibah apa oleh madhabnya Sayyid Hasan oleh Pak D-nya. Tapi tentu Sayyid Husain ya luar biasa, tapi ya tadi karena putranya enggak sempat dididik lama ya tidak seperti itu. Ya tentu makanya dua madhab besar dalam Islam ya dua itu dok. Iqamatul haq secara apa secara tenanan kados madzhabnya Sayyid Husain, ada yang ya sudah iqamatul haq tapi jangan yu'addi ila sesuatu yang lebih mungkar kayak safkut dima itu diimani oleh Sayyid Hasan. Ya tugasnya kok ngene lho. Aku dibodohi muna 10 juta. Terus aku nuntut nganti ning pengadilan, kadang biaya nuntut tewe nganti 20 juta nganti 50 juta. Cara wong rasional kan rugi. Akan menuntut 10 juta wae aku biayani pengadilan macam-macam tak 50 juta. Atau aku nuntut terus diancam, anak jenengan nuntut mungkin tak bacok atau anak jenengan tak bacok. Duit 10 juta wae pertaruhane bacokan. Nah itu kira-kira cara Said Hasan wis milih judal dianggap selesai. Tapi kalau model Said Husain ndak bisa, kebatilan ndak bisa ditoleransi, nanti meraja lela. Itu remaja bisa itu, Husain. Ya tentu kulun ala hakin karena beliau-beliau orang yang tidak akan melakukan itu karena nafsu tapi murni apa lihilai kalimatil sehingga ada madhab ya sudah seperti itu. Ya tapi Sayyid Ali ini karena dibentuk Sayyid Hasan beliau itu sama sekali gak pernah ngungkit-ngungkit peristiwa Karbala padahal orang paling berhak ngungkit-ngungkit itu beliau itu Ali bin Husain. Itu hebatnya Sayyid Ali bin Husain wong koyok ngono ndekne sing alami. Paham ya? Tapi beliau sudah pengaruh besar, punya pengaruh besar, enggak ada yang digerakkan untuk itu. Beliau menikmati ibadah, ngaji, Kalau ada kitabnya banyak tentang, ya tentu kitab riwayat tentang Sayyid Ali bin Husain. Termasuk ulo apal banyak lah tentang doa-doa beliau di Arafah, doa beliau. Saya ketika haji ya pakai doanya Sayyid Ali bin Husain. Doa Arafah, doa khatmi Quran. Ibn Haman Rawi terus orang-orang yang kita kaji ini orang-orang luar apa biasa. Sesuai wabi dzikri sholihin tatanazzalur rahmat tatanazzalul barokat. Jadi lengi-lengi wa ma amil hasan malah asyrata awam wa ma abihi malah mu sanatan. Asma sanatan ba'da umma waladhi qala fi syair farastaq qasidatu al-masyurah utawi Sayyid Ali ku pokoke wong iki hadzal ladzi ta'riful fatha wa atahu wal baitu ya'rifuhu wal khillu wal haram. Uang orang Rasul Said Ali, Ka'bah kenal, Sabto, Mekah kenal. hadza utawi iki ku alladzi wong takrifukan kenal apa al-fathau kota fathau wa ta'u injiane alladzi injiane alladzi wal baitu taibatu ya'rifu kenal apa baitu wa hu ing iki Sayyid Ali wal khidul lan tanah halal wal haramu lan tanah haram bangetan yo kowe iku gubernur raja ora roh wali tak bawa roh tanah halal haram roh kabir roh sing karo kowe tok Mesir akhirnya Faruq Syaikh di penjara mereka rojok mana tangkap Mesir pada dan ditangkap dikirimi duit mbak Sayyid Ali ditulis ini penjara mereka dia di penjara mereka muji Sayyid ditulis kalau Indonesia ada juga 100 juta wadah nanti kalau hitung mau di atas 100 juta diterus untuk Faruq Syaikh diterus kemana sampai di penjara gara-gara aku macam lo mau jen Sayyid Ali lo mau sampai di penjara gara-gara aku tak duit 100 juta nangis Faruq Syaikh saya muji jenengan itu ikhlas maka saya tidak akan menerima upah ini dari jenengan. Ini enggak mau menerima Pak Ustaz. Saya tali terus ini. Saya ini ahlul bait. Orang yang enggak pernah membatalkan niatnya. Oh, enggak keren tuh itu. Ayo keren. Cara gue bener anu. Soleh pas-pasan ae wong, soleh apa? Pas-pasan. Jadi gue mirip ceritanya Nabi Musa mbek Nabi Syuaib napa? Nabi Musa. Nabi Syuaib itu anak wedok loro, ya, sing ketika mencari air untuk ternaknya dibantu Nabi Musa. Walhasil nikah cerita fajar atau ihdahuma tamsi ala stihya qalat in nabi yaduka liyajziyaka ajruma saqaitala. Nabi Musa moro tengene Nabi Syuaib. Wah di situ sudah banyak hidangan yang kelas A sudah mewah semua. Silakan dahar. Nabi Musa tetap padahal ini kelaparan. Nabi Musa kelaparan, setelah dino ora mangan. Tapi kan Nabi Musa raku tetap terkendali mungkin nabi no. Nanti gue rasa perlu kau Nabi Musa gue rana nabi gue kayak tirakat ngono barang. Jadi bahmun ngoten. Bahmun agar mau kitab sing wali-wali. Gue rasa niru iki. Ini kita perilaku nih wali. Gue rawali kok gue niru. Malah untuk lesu tok tetap rawali. Iku jaza bahmun. Iku cocok gak cara gue doang. Gue ngasih wali seneng ada lesu gini-gini. Gue rasa niru. Iku wali. Nah buat niru kan untuk lesu tok tetap gak wali. Malah lorok apa kan? Walhasil terus Nabi Musa tetap ini atas nama apa? Jika atas nama saya mengkhidmati putri Anda, saya tidak mau. Inna ahla baitin, kita ini dari keluarga yang kalau ngamal itu ikhlas, tidak ingin balasan. Terus dari Nabi Syuaib, saya ini juga ahlul bait yang tidak akan menterlantarkan wong sing terlantar. Dan nak wis lomo atau dibatal. Akhirnya gelap dahar. Mulane kula kangkang kepen ngono. Oh dadi nek misale sing utang ya kepen nyaur sing disaur gak gelem terus bantah-bantahan. Wah. Iki utang Kang. Wah aku ahlul bait buat apa ora roh. Sing nek utang mesti bayar. Kowe yo ngono. Aku wis niat ngutangi tak ikhlasno. Nek bangkune mau 5000. Rumah saku ora hebat jebule apa? Hadza utawi iku Ibnu Khair iku Ibnu Khair ibadillah iku anake api-apike kaulane Allah kullihim dadi kamane iki turunane wong api-api wong sak donya hadza utawi iku attaqi wong sing banget takwa anake kang banget bersih atau diru kang banget suci ne al-alamu kang dadi gendirane kebaikan atau gendirane Islam idza ra'athu quraisyun qala qailuha idza ra'analikane ningali iku ing hadza sapa quraisyun wong Quraisy qala mongko ngucap sapa qailuha sapa perwakilan sangka wong kures ila makarimi hada maring tradisi kehormatan iki yang tadi dadi tok apa alkaromu sifat kehormatan dadi gak mangane pira usah takok iki sapa anggere semua kebaikan intine ya tok wong iki kok nganti kira kenal buang kune bocah ora karo-karo wah iso ngamuk tangkap ben ya raja kan semenang kalah gak penting ya ini syairnya ini ilmiah apa tangkap apa sowan apa sowan ila yakula makola qatu ila fitas syahdi laula tasyahdu ka launa makola rata dawu sapa ali la ing laqatu ila fitas syahdi laula tasyahdu ka anat laulane Sayyid Ali ku na'am dadi na'am dadi kamane Sayyid Ali ku orang yang sangat apik mek tonggo urung tau dijaluki munilla dadi kamane sanging apik wong ra iso munilla jadi Sayyid Ali misalnya Sayyid Ali njuk dhuwit na'am ayo mlaku-mlaku yo wae dene mau ngecewakno wong dadi munilla ku ra iso sanging apik wong nek kowe kan gak jual duit umunillah, diutangi umunillah, kuangkan umunillah, dan rai-rai-lah. Rai-rai-lah. Itu saya tahu, itu umunillah itu raiso. Maksudnya umunillah raiso itu tidak akan pernah mengecewakan orang yang ingin bantuannya. Jadi sakitnya nanti kena am, yo, jom, yo, yo. Oh, kecuali ini bab tasahud, la ilah itu. Dia tahu umunillah, benda tasahud. Itu yang mergo tasahud. ngarap nang lombong nganti kok makola la qatu illa fi tasahudhi laula tasahudu kanat lauhu nah. Tapi kira sani rumah kowe ora Sayyid Ali. Mbah mun ngaji kitab Bali. Oh, lesu ngene-ngene iki tugas wali iki ora usah lesu. Engko entuk lesu tok tetep ora. Maya kulu maya arifu wa ya arif awaliya tadi atiru mempeti ayatana lahul umam mandi sabani wong ya arif kuku kenal sopaman Allah yang Allah ya arif mongko kenal sopaman awaliya tadi yang keunggulannya wong iki latinu te aku mempeti ayatai kun alam tohu yang adin sopal umamu bira-bira umma wong kok rakenal iki kupiye liat Sam Hisam jenis Hisam bin Abdul Malik kuih Allah itu Allah dat sing awal lah iya Allah dat sing awal lah omai wong iki Sayyid Ali ku awal dari permulaan agama. Jadi Allah dat sing awal, awal aku mau kuku keluarga ni. Kau rasa kenal ibu cak? Jadi kau rasa parah. Wah, ini penjara, wah. Penjara sewan. Kau roh Allah, kau roh. Ya Allah dat sing awal. Nak keluarga iki awal lu hadatin. Iku apa? Atinu min baiti hada nalahul umam. Kalau Zuhri rahimah. Kalau nak saya tahu tahu banyak. Makanya saya sanggup mahabbah. Termasuk kitab beliau pernah tak bawa ke Masjid Aqsa. Saya kalau berdoa di tempat-tempat itu saja menganggut dungan Sayyid Ali. Dan pantasnya kulon ya keramat dong kulon sering dungan Sayyid Ali. Ya paham maksudnya. Yes. Saya nak sekira paham, saya nyanyi bian. No? Kok tak bantu benora gantungan benes sama yo. Kala Zuhri rahimah wa maru'aitu hasimian afdolah minhu wa maru'aitu afkoha minhu. Imam Zuhri yang kemarin kita puji sundul langit ya. Imam Zuhri yang kemarin kita puji sundul langit. Wae ngaku ini maro'aitu afqaha minhu. Maro'aitu afqaha. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih alim fikih ketimbang Sayyid Ali Zainal. Sing ngendikan Imam Zuhri. Oh, sing ngendikan Imam orang yang kayak apa kemarin? Hampir semua ilmu dintekno Imam Zuhri. Iku wae ngaku ini Sayyid Ali Zainal Abidin. Wa qala Ibnu Musayyab maro'aitu awra amin. Wes ngalim wirai. Ora gampang mbok suap, ora gampang. Wakola Malik bin Anas lam yakun fi ahli bait misluh ka ono ahli bait sing sealim Ali Zainal Abidin. Wakola Dzahabi ka kana lahu jalalatun ajibah. Wa kana nang ono iku ke Sayyid Ali wa jalalatun wibawa ajibatun kang gawono. Wa huqqa lahu wa wahidali. Panjang ya layak seperti itu. Faqad kana ahlan lil imamatil usma. Faqad kana mungkin teman-teman ono sapa Sayyid Ali ahlan mestine layak lil imamatil usma marim dadi imam besar li syarafihi wa sudatihi mestine dekne dadi amirul mukminin wong putrane Sayyid Husain wa ilmihi wa kamali tapi semua itu ditinggalkan demi nikmati ibadah nikmati ilmu nane diarani Zainal Abidin supaya apa kramate Sayyid Ali Zainal Abidin. Alhamdulillah baru kaya ngaji saya kita bah senang dengan Sayyid Ali Zainal Abidin mahabbatu ahlil bait jadi nak dibaan malam Jumat umis Zainal Abidin paling gak langsung itu wah iya keterangannya tahu ngaji pas dino Jumat nah. Paling gak kan seminggu pertama iling langgo seminggu kedua rodok gak masalah soalnya gak masalah apa gak masalah lah sana juga gampang apa iling nah buka nah kita apa jebule makna nih ini makna nih apa malah gambaran itu tuh malah bagas makna bareng nah seribet deh serausan alali alali bawa iling ya iling menang. Terus bapak nak ada ni bang, ono bang adil sawah bina nangis. Yai sawah ni ku kenangan ibu bapa kulo kok kulo dol. Jadi bapak nasihat ini lucu aku cilek. Jadi lele, wai adil ya adil, kok wai tuku ya tuku. Masa wai adil kok tuku? Maksudnya dianggap penting. Urip kan ngono kan? Kadang gue di HP wai adil ya penting adil, kok wai tuku ya? Wai utang ya utang, wai nyaur nyaur. Lah saya repot lah wai utang tor atau wai nyaur itu. Mangan kan yo ngono wong wae mangan yo mangan tapi wae buak yo buak ojo wae buak kok mangan yo ora wae mangan mangan wae ning WC kok mangan meneh buak ini biasa terus ada bapak ngono wae adol yo adol rapi yo ngono wae payu rapi rapi ora usah terus wae pegatan yo mbok nak takdir nak takdire diusir yo piye meneh wae. Wa qala Ibnu Abi Syaibah ashahul asanid utai luwe sahah sahih sanad wa Zuhri anhu an abi an jati anhu sangin Sayyid Ali Zainal Abidin an abi sangin bapak Sayyid Ali berarti Husain an jati berarti Sayyidina Ali itu langsung kanjeng Nabi iki istilah jat niku saged Ali dalam konteks tertentu juga sangkung langsung kanjeng karena Nabi memang enggak pernah menamai cucunya itu Sibdun. Nabi kalau nyari Hasan Husain ya bna ya anak ingsun apa anak ingsun wa qala tufiya sanatas nataini wa tis'in. Ya leng-leng ya, sesok pokoknya mau coba burdah. Pokoknya tiap 3 hari namu khatam. Kan paling ngaji kan paling 6 hari. Berarti khatam membindu lah lumayan. Tufia sanatas nata ini watas ina kabundutnya tahun binten 992 binten 92 hijriah badaan kau sama berarti kemudian ya buatan panjang badaan kau sama tahu saya entah bagi sobat saya tali jadi saya tali yang mengharukan ya tuh beliau karuan pemimpin ya pemimpin ahli berarti beliau punya cerita yang mungkin tidak akan ada yang kembali lagi seolah-olah tidak akan ada yang kembali lagi beliau itu kan sering sedekah jahron. Sekarwana kalau sudah kocahron, ya, beliau ma'ruf di sahol. Orang tahu semua beliau itu sahol. Pernah ngasih seorang orang itu sampai malu yang dikasih kalau saking banyaknya. Singkat cerita, ada janda di ujung kota Madinah. Beliau hidupnya di Madinah. Seperti yang katakan tadi, beliau itu sebenarnya mau ke Kufah sama abahnya dibantai di Karbala. Walhasil singkat cerita ada yang menyelamatkan, kemudian dititipkan lagi, diikutkan lagi pakdinya. Walhasil beliau hidupnya di Madinah. Kalau nanti ziarah teng Said. Jadi teng Baqi itu ada Qubbatul Anwar, itu di situ ada makamnya Sayyid Ali, Sayyid Hasan, Sayyidah Fatimah. Tapi ini dirahasiakan oleh Wahabi, enggak ada tandanya. Semua dibagi kan sama. Tapi kita-kita itu kabiran dan kabirin tahu. Gus Iit ya tahu ya karena putrane Mbah Mun. Mbah Mun ya tentu tahu karena didawi Sayyid Alawi. Jadi itu enggak diketahui secara alamat enggak ada namanya dapat, tapi kabiran dan kabirin. Jadi ya saya tahu ya karena pernah dijabahmu niki Sayyid Ali nengene Fatimah senengene padahal juga ada tandanya sama sekali. Aku masih ingat digandeng Mbah Mun niki jeneng Qubbatul Anwar hadis makom. Kemarin pas saya sama Gus Iit yang menerangkan itu Gus Iit ya berdasar keterangannya Sayyid Muhammad dawuh Mbah. Jadi ya itu pentingnya sanad ya meskipun enggak ada alamat fisik paham ya. Tapi kita-kita masih apa? Tahu. Karena tadi kabirun an kabirin. Nah, Sayyid Ali ini itu ada janda, beberapa janda yang sepuh, yang renta. Perlu tak terang nih kowe. Kowe mesti pikiranmu rondo iku sing kowe wong beling. Ngene nerangno kowe iku serawan salah paham. Jadi wis ora alim pikirane mesum ribet kan nerangno angel kan. Wis terang-terangan wis ben kowe ora usah tersinggung biasa ngono. Janda-janda sepuh apa? Ya, apa ada kalimat itu? Sepuh itu karena enggak ada yang nafkah itu di rumah di setan. Jadi tiap malam cara Indonesia mungkin ya jam 2 atau jam 3 niku dipikul piyambak daging ini cara ini beras. Ini cara memiliki beras. Aku muni beras mbok gugat musuk ning arep ono beras ngene. Iku praja lele atau malah pancen. Daging. Cara kene beras aku ora muni beras cara kene kira-kira beras kut. Kut. Itu dipikul dia. Jadi dia hari ngirim no. Itu kalau satu malam bisa 10 orang saja kan tiap hari itu puluhan tahun. Nah puluhan tahun walhasil nikah cerita Sayyid Ali itu kabundut. Tufiya qablahunna. Jadi janda-janda yang beliau rumat kabundutnya dulu beliau. Yes, pangeran aja kepengen buka. Terus janda-janda ini kelaparan bahkan mengkomplain ke gubernur Medina. Karena pernah dikira itu kebijakan pemerintah karena ada lockdown misalnya terus apa itu dicukupi ya Pak nyongkone lah orang itu nangis ketika yang memandikan jenazahnya Sayyid Ali ngerti wonten atharus sekol fi mangkibil jadi ini kini kono kaya bekas mikul kotoro banget nak itu lama ya, akhirnya diketahui ternyata itu amal sirine Sayyid Ali jadi beliau. Nah tapi sepengiran ya kersane delala itu kubela wafati itu ada satu saksi sing ngerti terus mau dikandani saya Ali kemana iki aja kabar wong sedurunge aku kabundut dadi akhirnya sing mandin jenazah kuna ini diketahui ternyata yang nyukupi itu tidak walul amri tapi Sayyid Ali itu ibadah sirri yang enggak akan tertandingi puluhan tahun itu mereka wonten asari itu saking suwene kan sampai ono apa bekas yang tahu ya yang memandikan Sayyid Ali. Sejak itu terus dikenal jadi ibadah solat yang kulayomin al-faroqah. Padahal ke kopiah badi oleh orang itu biro. Al-faroqah. Lepo itu kan. Padahal misalnya kopiah badi aje lagi biro lah. Paling 10 kan. Kopiah subuh loro, duhur walu lah. Akhirnya duhur walu nak jorok belum. Asar loro. Terus pokoknya paling lagi 10 barang pulang. Kenapa nyanyi saya tali biro? Seribu. Iwe seribu kita di luar kopi abad dia. Unak gue seribu es dia lono kuabe. Masuk teraweh sembilan ratus telur ikan. Balik berhitung bisa. Wah rugi lah. sholat ana rugi bareng. Wong traweh nek imame kesuwen makmume getur nang makmum ning kene. Langsung getih musala apa? Ana wong traweh imame suwe iku makmume getur nang sesuk serat tak baleni. Golek informasi traweh tercepat apa? Tercepat. Oh, suwan arep bakat wali ya. Eh, ngono ya do urip, muga warahmati wasiat kun lasif. Waqala Ibnu Abi Saifah ashahul asanid iku Az-Zuhri anhu an Said Ali an Nabi anjati. Tu fiya sanata senata ini watis in badaan kau sama salfi yang tembagi sopo Said Ali Allah yang Allah malahu marutan. Nanti kemangannya beliau itu kepingin ketemu Allah dalam keadaan tidak siapa-siapa, tidak bawa harta siapa. Dunia ini dintenten. Ya tapi tentu itu makomnya Said Ali ya. Kita tidak boleh niru karena kita makomnya makom syariat. Yang enggak boleh wasiat atau sedekah itu fokus sulus, apa? Fokus sulus. Tapi kalau ada khiyar wakak Said Ali yang mengamalkan semua apa itu, itu memang sudah di atas kita semua, di atas syariat, apa? Di atas apa? Syariat. Akhirnya kerso ngetokno lagu di Said Ali sopa sita. Ya tentu orang sekali berbeliau, sesoleh beliau, sealim beliau, tentu kutubu sita mau mengeluarkan riwayatnya. Sanihim al-imam Abu Said al-Hasan.